berirama senandung semalam. Ku teringat peristiwa silam, di mana aku dan si dia cinta benar cinta. Kau mencurah apa yang dirasa, ku dibuai oleh angin senja. Budimu yang seikhlas itu, akulah kasihmu. Kini tinggal kenangan belaka di taburan bunga pusaramu. Tinggallah kenangan, jika pergi telah ditakdirkan diriku termenung menjauh bersama senandung semalam. Tinggallah kenangan, jika pergi telah ditakdirkan diriku termenung menjauh bersama senandung semalam.